anakku, yaitu buku tempat keluar fobia di Tashili Matn Al-Ajurumiyah. Tukawa Sofia dalam mempermudah ya makan jurumnya. Tupan artinya bingkisan, wasofia artinya dari wasobi, karena asal dari penulisnya wasobi. So, bingkisan dari wasobi nama daerah, wasobi itu nama daerah. Bingkisan dari wasobi dalam di dalam tashil mempermudah matan-matan al-ajurumiyah. Yaitu ini buku adalah merupakan syarah dari matan al-ajurumiyah. Dia merupakan syarah dari matan jurumiyah. Yang buku ini sebenarnya ya, kalau tidak menyulitkan orang pemula yang kita tahu bahasa Arab, ya ini buku pertama dipelajari, bukan kedua. Ini buku yang pertama. Tapi karena kita yang datang di sini adalah banyak yang tidak tahu bahasa Arab dulu, maka butuh kita kasih buku pertama dulu yang ada campurannya, yang sedikit bahasa Arabnya, lebih banyak bahasa Indonesia. Apa di sini yang ada di buku ini enggak ada bedanya dengan buku sebelumnya. Cuman bedanya di sini lebih banyak bahasa Arabnya, karena dia jelaskan semua yang ada di buku sebelumnya yang kita pelajari itu pakai bahasa Arab. Misalnya isim mufrad marfu dengan apa, mansub dengan apa, majrur dengan apa, dia jelaskan pakai bahasa Arab yang sebelumnya kita sudah jelaskan pakai bahasa Indonesia. Paham kan? Jadi semua yang ada di buku sebelumnya ada di sini. Pengertiannya, bahkan contohnya, ya tinggal di sini banyak tambahan contoh dari ayat. Jadi antum tidak asing karena memang ini sama buku pertama juga sebenarnya. Cuman karena kita kadang kesulitan untuk membaca karena banyak bahasa Arabnya, akhirnya apa? Kita jadikan dia kedua. Jadikan dia kedua. Dari segi isi nanti insya Allah antum akan dapatkan di dalam semuanya sama. Cuma dulu misalnya nanti ada pengertian kalam, ya lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Dulu kita sudah jelaskan pakai bahasa Indonesia, antum sudah paham. Iya kan? Nah, sekarang ini nanti beliau akan jelaskan pakai bahasa Arab apa itu kalam, apa itu lafaz. Nah, apa itu murakkab, apa itu mufid, apa itu bil wad'i. Paham kan? Isim, apa itu isim, dijelaskan pakai bahasa Arab dengan pengertian dan makna yang sama dan buku sebelumnya, karena buku Miftah itu pengertiannya diambil di sini. Kalau tidak ada di sini, nanti ada di Mutamimah yang buku ketiga. Kan tidak keluar dari Matan Jurumiyah, Tuhfah Wasofiyah dan Mutamimah Jurumiyah. Jadi selama kita belajar masih ke atas ini, jalan terus begitu, berarti selama itu kita ulang yang ada di buku Mif. Yang ada di buku Mif. Insya Allah dipahami kan? Ini terkait dengan bukunya. Penulisnya, ya, dia adalah Abu Abdullah Ahmad bin Thabit bin Sa'id Al-Wusob. Beliau dulu mudaris nahwu di Daril Hadits di Damat. Pengajar ilmu nahwu di Damat. Masih hidup sampai sekarang. Iya. Mengajar di sekarang di pondoknya Syekh Muhammad Bamusa di Hudaidah. Hafizahullah Ta'ala. Kita pilih Tuhfah Wasofiyah pertama karena kita pilih silsilah nahwu ini, silsilahnya Ahlu Sunnah. Kita pilih silsilah nahwu ini, silsilahnya siapa? Ahlu Sunnah. Mutamimah punyanya Al-Hattab, Ahlu Sunnah, dia Malikiyah. Ibn Hisham juga Ahlu Sunnah. Hambali, asalnya sebelumnya Malikiyah, kemudian dia pindah madhab ke Hambali. Nanti juga kita pilih Alfiyah, juga sama, dia Ahli Sunnah. Nah ini kita pilih, kita tidak pilih Tuhfah Tsaniyah karena masalah, nanti antum berbeda keyakinan sama dia. Karena bahasa itu kadang mereka selipkan juga pemahaman Asyairah. Ya, jadi daripada antum repot menjelaskan penyimpangannya pengarang Tuhfah Tsaniyah, lebih pilih Tuhfah Wasathiyah, lebih aman. Ya kan? Kita pakai bukunya selain Ahli Sunnah itu kalau tidak ada saja dari kalangan Ahli Sunnah yang mengarangnya. Paham kan? Itu pun kita harus jelaskan apa kesalahannya. Apa? Kesalahannya. Jadi bukan karena dibilang, oh ya, Tuhfah ada di Tuhfah Tsaniyah, ada di Tuhfah Wasathiyah. Bukan begitu. Kita pilih buku yang selamat orangnya. Yang selamat orangnya. Bukan, Tuhfah Tsaniyah sajalah. Karena lebih anu dulu. Lebih uni dipakai dulu. Paham kan? Atau banyak contoh yang ada di Tuhfah Wasathiyah. Bukan begitu. Kita pilih karena memang selamat. Karena memang selamat. Iya. Walaupun itu adalah bahasa. Walaupun itu adalah bahasa. Jadi kita silsilahnya silsilah Ahli Sunnah yang kita pakai, bukan punyanya orang lain. Jadi dari dasar sampai yang paling tinggi itu yang kita pakai. Jadi ini pengarangnya Abu Abdullah Ahmad bin Thabit bin Sa'id Al-Musawwibi. Semua guru nahwu, guru ulama, guru bahasa yang ada di Yaman itu adalah muridnya ini orang. Muridnya ini iya, penulis. Judulnya sudah, penulisnya sudah, adapun bukunya kan tadi sudah diterangkan bahwa dia adalah syarahnya apa? Matan Jurumiyah. Jadi susunan penulisan ini nanti tergantung dari susunan dari Matan Jurumiyah, dari Matan Jurumiyah. Insya Allah mudah saja, mudah. Ini tidak ada sulitnya sama sekali. Apalagi memang bahasa yang dipilih oleh penulis adalah bahasa yang sangat mudah. Bahasa yang dipilih oleh penulis adalah bahasa yang sangat mudah sekali. Iya. Penulisnya bukunya dia adalah Syarah Matan Jurumiyah. Sekarang kita belajar seperti biasa ya. Kita belajar sama seperti sebelumnya. Artinya kita belajar hari ini besok murojaah. Nah, hari Sabtu murojaah dari awal yang kita pelajari hari pekan sebelumnya. Paham kan? Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Paham insya Allah kan? Tidak ada yang berubah. Terus saat belajar, ini saja tambahannya. Ini saja tambahannya. Saat belajar nanti kan, ini buku saya baca. Ini buku saya baca. Untuk mempraktekkan apa yang telah lewat sebelumnya, nanti kadang saya bertanya, kenapa dibaca seperti itu? Supaya diingat-ingat saja yang sebelumnya. Nah, supaya apa? Antum amalkan apa yang telah lewat. Tidak sulit kalau tidak bisa. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Kan nanti kan dia pikir ketika dikasih tahu, oh iya. Paham kan? Jadi nanti kan saya baca. Saya baca setelah itu apa? Diharokati dengan apa? Semuanya antum sudah tahu sebenarnya. Cuman untuk mengamalkan ilmu yang telah lewat itu kan lama. Karena kita di sini kadang pusing. Dulu contohnya cuma dua kata. Kalau di kitab kan sudah satu paragraf. Sudah panjang. Paham kan? Jadi kadang kita pusing untuk mempraktekannya. Oleh karena itu nanti di tahap awal-awal ini kita biasakan saja dulu. Nah, kita biasakan saja dulu. Kita langsung masuk halaman 12. Kalau sama dengan buku saya, antum cetakan keberapa? Hah? Cetakan keberapa di situ? Dua? Cetakannya tuh enggak disampul, jangan disampul, dilihat. Di dalam. Setelah sampul. Cetakan kedua? Berarti sama. Berarti kita sama. Berarti kalau saya sebut halaman berarti kita sama. Buka halaman 12. Sudah? Sudah buka ini? Sudah? Lihat di sini langsung bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala muqaddimatun fi ilmi an-nahwi. Iya. Sebelum belum masuk ke matan jurumiyah untuk menjelaskan matan jurumiyah, maka beliau kasih dulu pendahuluan. Dalam mempelajari sebuah ilmu itu kan butuh apa? Butuh ditahu dulu apa yang kita akan pelajari. Yang di awal-awal beliau kasih dulu pendahuluan sebelum masuk dalam pembahasan. Karena Ibn Ajurum rahimahullah ta'ala beliau tidak menjelaskan ilmu apa yang kita pelajari. Karena beliau langsung masuk dalam masalah nanti perkataannya al-kalam huwa laqdul murakkabul mufidu bil wati. Tidak ada mukaddimahnya. Paham kan? Insyaallah. Jadi makanya beliau kasih dulu di sini sebelum kita masuk dalam pembahasan, beliau berikan dulu apa? Mukaddimah. Pendahuluan dalam ilmu nahwu. Ini dibutuhkan sebelum kita masuk. Mukaddimatun ya fi ilmi nahwi. Fi ilmi, ilmi dibaca kasro kan ada fi huruf jar. Paham enggak? Kan ada fi huruf jar, maka fi ilmi. An-nahwi. Nah, ini kaidah pertama. Setiap berulang pasti antum tahu nanti ini bacaannya. Nanti setiap berulang pasti apa? Pasti antum tahu bacaannya. Itu dalam baca kitab itu lepas daripada kaidah yang antum tahu dalam nahwu, ada namanya kita pandang sedikit di situ, oh ini. Paham enggak? Dilihat susunannya, karena susunan orang kalau bercakap, kalau menulis buku pasti begitu terus susunannya. Ini pertama dikasih tahu, poinnya pertama. Iya. Kalau ada bentuk kayak kalimat dua, pertama nakiro, nah kata ke pertamanya, kemudian kata keduanya ma'rifah. Kata pertamanya apa? Nakiro. Kata keduanya apa? Ma'rifah. Ini kata kedua pasti mudofun ilaihi, itu dipastikan. Pasti siapa? Mudofun ilaihi. Yang mana antum sudah tahu kalau mudofun ilaihi itu harus apa? Harus majrur, yang kasro. Paham antum ini? Itu sudah pasti itu begitu. Kalau ada kata nakiro pertamanya, yang keduanya apa? Ma'rifah. Ingat, kita lambat pertama ini buku akan pelajari lambat. Tapi kan lama-lama cepat nanti, seperti biasa. Karena kita butuh penyesuaian dari bahasanya penulis. Iya. Kalau saya kan sudah sesuai sama antum. Iya enggak? Iya enggak? Lucunya, marahnya. Sudah kan? Sekarang kita mau sesuai lagi dengan siapa? Penulisnya. Setiap masuk buku baru, kita harus sesuai dengan penulisnya. Supaya pelajaran itu masuk. Paham ini? Kalau enggak cocok dengan penulisnya, pengajarnya keluar. Karena enggak bisa masuk itu. Kalau antum enggak cocok dengan pengajarnya, dia lanjutkan. Ganti guru. Itu cara belajar. Daripada antum duduk-duduk baru hati jengkel, enggak masuk ilmu. Paham insyaAllah? Di setiap antum belajar, harus cocok dulu dengan gurunya, cocok dengan bukunya, barulah lanjut. Itu cara. Supaya ilmu itu apa? Masuk. Ah, kembali. Ada enggak? Kata pertamanya nakiro. Semua dalam susunan dimanapun letaknya. Di tengah, di awal, paham? Kata pertamanya apa? Nakir. Kata kedua apa? Ma'rifah. Ini kata kedua pasti itu mudah penilai. Dan mudah penilai pasti majrur. Paham kan ini? Kata pertama nakir apa tergantung penyakit sebelumnya. Iya kan? Tergantung apa? Penyakit sebelumnya. Lihat ini. Fi ilmi. Ilmi dibaca kasroh. Kan ada apa? Fi. Kan ada huruf jar pasti? Majrur. Ilmi. Oh, dia ma'rifah. Setelahnya apa nakir? Nakiro. Fi ilmi. Setelah ma'rifah. Iya kan? Dia nakiro. Lihat. Fi ilmi an-nahwi. Pasti kasro. Kan dia mudofun ilai. Jelas ini? Dapat susunan nakiro ma'rifah. Kata kedua itu mudofun ilai. Dan mudofun ilai pasti majar? Majar. Iya. Yeah. Jadi sekarang muqaddimatun fi ilmi. Tidak ditanwin. Ilmi tidak ditanwin. Kenapa? Karena kalau dia mudof, tidak boleh tanwin. Iya kan? Karena kalau dia mudof, tidak boleh ditanwin. Makanya tidak ditanwin. Fi ilmi an-nahwi. Karena mudof pun ilai. Jadi artinya mukaddimah pendahuluan fi pada ilmi ilmu an-nahwi nahwu. Ini pendahuluan dalam ilmu nahwu. Kemudian kata penulis rahimallahu taala i'lam fil amr. Ya nam fil amr mabni kata sukun tidak pernah berubah. Ya kalau sahih akhir i'lam fil amr sukun mabni kata sukun kalau sahih akhir. Sedang tu ambil lah. Namanya fil amr itu kalau sahih akhir mabni dadas sukun. Kalau mutal akhir mabni dadas penghilangan huruf terakhir. Kalau afal khamsah mabni dadas penghilangan nun. Das saudara, ini i'lam. Oh, ini ketika antum tahu fil amr mabni dadas apa? Sukun karena sahih akhirnya langsung disukun. I'lam. Annahu yang bagi likulli. Kenapa dibaca kulli ini? Hah? Karena ada apa? Huruf jar li. Likulli. Setiap kata setelah kulli pasti majrur juga. Walaupun tidak mari, Pak. Dah, antum dapat kata kul pasti dijar setelahnya. Walaupun setelahnya itu bukan ma'rifah. Ya, likulli syari'in pasti. Karena setiap setelah kata kulli di jar. Paham ini? Antum dapat kata kulli pasti dijar. Walaupun dia bukan ma'rifah. Iya kan? Karena sebagai mudhaf pun ilai. Sebagai mudhaf pun ilai. Iya. Fi fannin. Ah, palu. Kenapa baca fannin? Hah? Ada fi, ahsan. Fi fannin minal fununi. Kenapa itu dibaca jar sampingnya itu palu? Damin. Apa alhamdulillah. Minal fununi ayyata sawwarahu. Ayyata sawwarahu. Kenapa dibaca roh itu sampai sebelahnya? Hunya itu kan domir. Cuma rohnya itu. Ayyata sawwara. Kenapa dibaca roh? Itu kan fi'il mudhari. Seharusnya dibaca yata sawwaru. Kenapa roh? Kenapa? Ada an, alat penasab. Kan alat penasab itu kan an, lan, idan, kai. Kalau dia ada, sudah masuk fil mudhari. Nah, iya. An yatasawwarahu wa ya'rifahu. Kok dinasob juga? Atop ad-da'wa. Kan huruf atop. Setelah waw itu kan huruf atop ikut sebelumnya. Qobla. Kenapa baca qobla ini? Ah, saudaraku itu. Sebelum. Tidak tahu. Kalau kata itu menunjukkan waktu atau tempat, apa dia? Kan isim mansub itu sudah dihafal. Sudah ada ciri-cirinya semua. Dikenai pekerjaan maf'ulun bih. Dah, menguatkan pekerjaan maf'ulun mutlak. Menjelaskan sebab terjadi pekerjaan maf'ul li ajli. Menjelaskan waktu atau tempat terjadinya pekerjaan maf'ulun fi. Menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan maf'ulun. Ma'ah kalau keadaan hal. Kalau menjelaskan dat atau jumlah tamyiz. Kalau ada illa mustatna. Nah, kalau ada huruf nida munada. Selesai. Apa ini? Masuk di mana? Dan saya bilang qabl, sebelum. Oh, waktu ini. Setelah. Dibilang sebelum, setelah. Itu kan waktu. Apa dia berarti? Tidak ada dorob. Tidak ada dorob dari isi mansub. Ya enggak? Ada enggak yang tadi saya sebutkan bahwa dorob termasuk isi mansub? Sana. Abdullah, antum kenapa dia insan? Hah? Antum muntut. Apa itu? Maf'ul fi namanya. Paham saudara? Yang mana maf'ul fi itu terbagi dua. Ada dorob zaman, ada dorob makan. Kita tidak bilang dorob, karena itu butuh nanti. dorok makan, dorok zaman. Butuh dirinci lagi. Bilang maf'ul bi. Selesai. Tidak perlu lagi. Dorok. Kalau dorok terlalu umum. Terlalu nanti butuh pertanyaan lagi. Paham? Bilangnya apa maf'ul bi. Jadi maf'ul bi. Lihat. Asyuru. Dibaca apa itu sampingnya? Asyuru'u, suru'i, suru'a. Apa yang antum pikirkan? Pikirkan ini jumlah yang ana bilang tadi. Kan antum sudah tahu ciri-ciri nakirah, ciri-ciri ma'rifah. Ini susun. Qabla nakirah atau ma'rifah? Qabl. Ah, saudara, nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Apa dia itu? Nama? Apakah dia nama? Bukan. Apakah dia isim isyarah? Isim mausul? Domir ada alnya? Kan ma'rifah sudah jelas. Ha? Selain itu nakiro. Nakiro kan? Asyuru. Ma'rifah atau nakiro? Asyuru. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Berarti kena ini. Koedah. Nah, kalau ada nakiro. Ma'rifah. Yang kedua pasti apa? Pasti majrur. Berarti dibaca apa nih? Qabla syuru'i. Sebagai apa kok majrur? Itu maksudnya. Cukup ada ini saja dulu. Jelas tak? Jadi langsung itu. Ma'rif, nakiro, ma'rifah. Keduanya pasti mudhofun ilaih. Lihat begitu saja. Kata pertama nakiro. Keduanya ma'rifah. Oh. Majrur pasti. Paham tak? Sebagai mudhofun ilaih. Qabla syuru'i fihi. Gampang ini. Fihi. Liyakuna ala basirotin. Kenapa basirotin itu sampingnya lagi? Ada apanya? Mudah sekali baca kita, tinggal orang pikirkan saja. Kan penyakit antum sudah tahu semua tak? Sudah tahu enggak semua? Penyakit ropa, penyakit nasab, penyakit jer, sudah kan? Ala basirotin. Kenapa basirotin? Ada apanya? Al. Ada apa? Ada ala. Alhamdulillah. Siapa itu ala? Penyakit apa? Penyakit ropa atau naso? Hah? Penyakit jer. Kan kalau ada penyakit jer pasti majer. Majur selesai. Ala basirotin fihi. Wa illa lam yantafi'. Ah, sampingnya lagi. Kita pesisir di belakang. Ah, lam yantafi'. Kok saya baca sukun? Hah? Ada siapa? Lam. Apa tugas itu lam? Menjazem. Paham gak? Paham gak? Lam yantafi'. Bihi wayah sulu at-tasawwuru. Ah, ini kan wayah sulu at-tasawwuru. Dibaca dhamma. Ini sabar ya. Ini memang lambat. Siapa yang membosan keluar saja. Ya, wayah sulu at-tasawwuru. Ah, ini kalau ini gampang kaidahnya. Ah, gampang kaidahnya. Ya. Ada fi'il kalau ditambah. Ya, fi'il ada fi'il. Sebelumnya dong, terus fi'ilnya ma'lum. Pasti antum harus cari apa? Pak. Nah, kalau ada fi'il ma'lum yang dicari apa? Pak. Namanya fa'il harus isim. Kan begitu. Berarti kalau ada fi'il ma'lum setelahnya isim, ya fa'il. Fa'il hukumnya apa? Marfu. Makanya dibaca di apa di situ? Wa yahsulu tasawwuru. Sebagai apa? Fa'il. Ya, kan ada yahsulu, fi'il, ma'lum. Ya, ada fi'il ma'lum. Ini tidak dibilang nakiro ma'rifah, karena fi'il. Bayangin, ada fi'il ma'lum yang dicari siapa? Fa'il. Namanya fa'il itu harus isim. Wa yahsulu at-tasawwuru bima'rifati. Ya, kenapa di ma'rifati ini? Pare-pare. Ma'rifati. Ada huruf dal. Semana yang mana? Bi. Paham kan? Sudah selesai. Itu baca kitab itu penuh dengan huruf dal. Bi ma'rifati umurin. Ini ya mudah-mudah penilaian ya, yang ditakdirkan makna min. Ya. Bi ma'rifati umurin minha. Ah, kita terjemah dulu. Ilam ketahuilah. Ketahuilah annahu yang bagi bahwasannya, annahu kan bahwasan, hu-nya, bahwasannya yang bagi sepantasnya lah, likulli bagi setiap syari yang memulai, bagi setiap yang memulai fi pada fannin cabang, minal funun dari cabang-cabang ilmu maksudnya. Setiap yang mulai dari satu cabang, dari cabang-cabang ilmu, an yatasawwarahu, harus baginya untuk tergambarkan baginya, wa ya'rifahu, dan dia mengetahuinya dulu, qabla syuru'i, sebelum dia masuk. Sebelum kita masuk dalam suatu ilmu, harus tahu dulu, harus ada gambaran dulu ilmu apa yang kita pelajari itu. Paham gak ini? Ilmu apa yang kita pelajari? Fih padanya. Qabla syuru'i fi, sebelum dia masuk di dalamnya. Ya. Liyakuna, agar supaya dia berada ala di atas basiratin, di atas ilmu fi, pada perkara tersebut. Harus tergambar dulu supaya dia di atas ilmu. Wa illa, kalau tidak. Wa illa, ini bukan dari kata illa yang dulu alat pengecualian. Ini illa aslinya in la. Cuma tasdi digabung. Ya. Ini wa illa aslinya wa in la. In artinya jika, la tidak. Jika tidak, bukan illa yang dulu yang kita belajar di mana? Yang alat-alat apa? Musatna. Yang illa artinya apa? Kecuali. Bukan, ini asalnya dua kata ini. Wa illa artinya asalnya wa in la. Kalau tidak tergambar dulu baru masuk, lam yantati bih, maka dia tidak akan mengambil manfaat dengannya. Iya kan? Kalau ada orang langsung masuk tanpa tahu apa yang dia masuki, tidak bermanfaat. Paling dia di dalamnya bingung saja, jalan putar-putar, setelah itu keluar kembali. Nah, ini yang belum dia jelaskan. Wa yahsul tasawwur, dan akan terhasilkan gambaran itu bi ma'rifati, dengan mengetahui, bi dengan ma'rifah mengetahui umurin, beberapa perkara. Akan tergambar ilmu itu bagi kita kalau kita mengetahui beberapa perkara. Minha, di antara perkara yang perlu kita ketahui, ta'rifuhu, kita harus ketahui pengertiannya. Wa maudu'uhu, kalau ada setelah waw kan pasti ikut sebelumnya dah. Kalau bilang ta'rifuhu berarti sini maudu'uhu, atau kita harus ketahui ta'rifnya, pengertian dari ilmu itu. Wa maudu'uhu, pembahasannya, dia bahas apa? Apakah ilmu ini bahas tauhid, ibadah kepada Allah, atau bahas tata bahasa? Paham gak ini? Itu harus ditahu itu. Wa samaratuhu, apa buahnya yang kita akan petik? Nah, kalau kita belajar, itu ilmu. Wa syarofuhu, bagaimana kemuliaannya itu ilmu? Supaya kita semangat. Kalau kita tahu buahnya apa, nah, kemuliaannya apa? Semangat nanti. Wa nisbatuhu, dan penyandarannya ilmu ini disandarkan kemana? Ya, kepada siapa? Wawadi'uhu, yang meletakkannya. Ya, siapa pembuatnya? Yang pertama sekali menulisnya. Wahukmuhu, dan apa? Hukumnya. Dan apa-apa? Hukumnya. Supaya kita juga tahu apa hukum syariat dalam mempelajari ilmu nahwu. Apa hukum syariat dalam mempelajari ilmu nahwu. Jelas ini kan? Iya. Ini yang harus kita ketahui supaya kita masuk sudah tahu. Ya, pengertiannya, pembahasannya, buahnya, kemuliaannya, penyandarannya, peletakannya, dan hukumnya. Ini yang beliau akan jelaskan nanti. Kata Allah, fatarifuhu lugotan. Ya, kalau ini tidak bisa ditanya ya, karena kita belum dapat. Kata lugotan itu hanya ada dijelaskan di mutamimah. Kenapa di dinasok? Tanya, fatarifuhu lugotan yutlaku ala ma'anin kasirotin. Ini yang saya juga mau kasih tahu. Fata'arifuhu lugotan yutlaku ala ma'anin. Kenapa ma'anin di kasro? Ah, sampingnya itu. Tadi, pare-pare. Ah. Ala kasirotin. Ah, ini yang saya mau kasih tahu untuk selanjutnya. Ini bisa dikatakan yang kedua. Lihat singkat ini. Kalau antum dapat kata ya, ini kan tadi nakiro ma'rifah. Kalau ada lagi susunan dua kata, dia nakiro. Nah, setelahnya lagi nakiro. Bang, ini. Bang, atau dia ma'rifah. Setelahnya lagi apa? Ma'rifah. Bang, ini. Yang pertama kan tergantung penyakit. Seperti ini, alama amin. Ada penyakitnya kan? Yang kedua gimana? Ini yang kedua. Kalau begini modelnya. Pertama nakiro, nakiro. Marifa, marifa. Ini pasti na'at. Pasti apa yang kedua? Na'at. Na'at, bacaannya hukumnya apa? Antum sudah pelajari. Na'at hukumnya apa? Hah? Na'at, na'at. Ikut sebelumnya. Ya, ikut harokat tetangga kan? Ingat, nakiro, nakiro. Pertama lihat penyakitnya, yang kedua pasti ikut. Kalau ditanya apa dia? Na'at. Demikian pula kalau ada ma'rifah, ma'rifah. Paham? Yang pertama lihat penyakit, yang kedua pasti siapa? Na'at. Namanya na'at, harokatnya pasti ikut. Lihat, alama'anin. Antum baca apa telanya? Kathiro, tin. Pasti, kalau antum ditanya, apa dia? Na'at, pasti. Walaupun orang potong lehermu, sudah. Na'at pokoknya saya. Paham gak ini? Karena sudah pasti itu. Susunannya sudah diteliti oleh ulama bahasa. Kalau ada, nakiro, nakiro. Ma'rifah, ma'rifah. Susunannya, pasti yang kedua na'at. Paham gak ini? Sudah. Nakiro, ma'rifah. Nakiro, nakiro, ma'rifah. Ma'rifah. Nanti dapat lagi baru kasih. Alama'anin kasirotin. Sebagai apa kasirotin? Nah. Ha? Sebagai apa? Na'at. Selesai. Minha, kata beliau ya, fata'arifuhu. Maka pengertiannya, pengertiannya lugotan secara bahasa, lugotan tidak ada di pelajaran sebelumnya. Bahkan tidak ada di tupa nanti. Dia cuma ada nanti di mutamimah penjelasannya insyaallah. Kan dia agak sulit. Fata'arifuhu lugatan, maka pengertiannya secara bahasa yutlaku, diitlakan, digunakan ala atas ma'anin, makna-makna kasirotin. Cara menyambung makna na'atkan pakai yang. Di atas makna-makna yang banyak. Ya, minha diantaranya, min itu kan bisa diartinya, diartikan apa? Diantara ha-nya, diantaranya, diantara makna nahwu secara bahasa al-qasdu. Dia bisa bermakna al-qasdu, tujuan, maksud. Ini makna nahwu secara bahasa. Kita kan maunya nanti secara iba, secara isti. Istilah ini secara bahasa dia bermakna al-qasdu, maksud, tujuan. Takul, lihat contoh nyatanya. Antum berucap, bilang, nahautu jihata zaidin. Saya bernahu ke arahnya zaid. Apa terjemahannya? Nahautu, nahu, saya bernahwu jihata ke arahnya Zaidin. Kenapa dibaca Zaidin itu? Nahautu jihata, kan nahautu fi'il fa'il. Berarti kalau ada fi'il fa'il cari apa? Kan ada fi'il fa'il berarti setelahnya mansub sebagai mafulun bi. Iya kan? Berarti jihata mafulun bi. Kalau Zaidin? Ah, apa? Kena kaidah yang mana? Kaidah yang mana? Ini nakira ma'rifah. Paham? Ingat, ini kaidah butuh lama dipraktekan, butuh lama dikeselengke. Paham enggak? Kan inilah membuat antum nanti baca kitabnya lancar seperti mengalir air. Paham? Bukan antum ingat, fa'il hukumnya marfu. Itu kan terlalu lama. Dalam baca kitab ada namanya jembatan jalan tikus. Paham nih kan? Lebih cepat. Paham ini? Iya, kalau kita lewat jalan raya lama, tapi kalau kita lewat jalan tikus cepat sampainya. Karena dia langsung tembus ke sana. Paham? Inilah dibilang jalan tikusnya ini. Cara langsung pandang, oh ini pasti. Paham gak ini insyaallah? Tidak ada dalam nahwu, cuma dilihat dari susunan kata. Jadi jihata Zaidin, Zaidin pasti majrur kan dia ma'rifah. Paham enggak? Berarti nakiro ma'rifah mudhofun ilai. Ah, lihat ini. Nahautu jihata Zaidin. Saya bernahwu ke arahnya Zaid. Apa maksudnya? Qasad tuha. Maksudnya saya bermaksud. Saya bertujuan ke arahnya Zaid. Paham ini insyaallah? Jelas ya? Alhamdulillah, ini makna nahwu secara bahasa. Dia bisa bermakna tujuan. Makna yang kedua, al-mithlu. Dia bisa berarti semisal. Ya, serupa. Itu nahwu. Contoh, naktakul indi nahwu Zaidun nahwu aliyin. Zaidun nahwu aliyin. Zaidun sebagai apa? Ya, kalau ada isim di awal kata pasti mubtada. Kalau ada isim di awal kalimat pasti siapa? Mubtada. Kan begitu? Iya. Indi Zaidun, kalau ada mubtada yang dicari apa? Yang dicari apa? Khobar. Zaidun nahwu. Kok dibaca dhamma? Sebagai khobar. Ini bentuk kedua. Tidak, bentuk ketiga. Kalau ada ma'rifah, nah, tambah nakiro. Ini umumnya ya. Ini umumnya. Nanti ada bisa ma'rifah nakiro. Nah, ada ma'rifah ma'rifah. Kalau ada bentuknya begini, ma'rifah tambah nakiro, kedua ini pasti mubtada. Paham enggak? Ini pasti apa? Mubtada. Seringnya seperti itu. Paham ini? Nakiro keduanya itu pasti siapa? Nakiro setelahnya pasti apa? Khobar. Karena mubtada khobar itu bentuknya ma'rifah nakiro. Karena asal daripada mubtada ma'rifah. Jarang nakiro. Paham enggak? Ada nakiro tapi nanti ada sebabnya. Akan kita pelajari di mutamimah. Yang penting ini kok ada asal namanya. Paham? Kalau antum dapatkan nanti mubtada nakiro, itu kan ada sesuatu. Sudah keluar dari apa? Dari asal. Ini dulu yang ditanamkan. Nah, sekarang lihat ya. Lihat. Zaidun ma'rifah. Nahwu naki nakiro. Kan begitu dulu. Lihat dulu susunan dua itu dulu terbatas. Berarti Zaidun mubtada pasti nahwu adalah siapa? Khobarnya. Kan begitu. Lanjut setelahnya. Nahwu aliyin. Susunannya masuk ke mana kalau di situ? Nahwu aliyin. Nakiro ma'rifah. Kan begitu. Berarti aliyin sebagai apa? Mudhofun ilai. Nahwu sebagai khobar. Dia sendiri juga sebagai mudhof. Aliyin sebagai mudhofun ilai. Paham susunannya itu? Lihat, tidak keluar dari. Tidak keluar. Ya. Lihat dulu artinya. Al-mithl. Dia bisa bermakna semisal. Takul antum katakan. Zaidun nahwu ali. Zaid senahwu dengan Ali. Apa artinya itu? Semisal dengan Ali. Ini makna secara bahasa. Al-mitluhu, yaitu semisalnya. Makna nahwu yang kedua. Ini makna yang ketiga. Al-miqdaru. Dia bisa bermakna al-miqdar. Sekadar. Paham ini? Senilai. Iya. Bisa bermakna seperti itu. Takul, antum katakan, indi nahwu alfin. Saya memiliki sekadar senilai 1000. Nahwu maknanya apa? Ay qadr. Saya memiliki sekitar sekadar 1000. Paham gak ini kan? 1000 apa? Nanti tergantung selanya. Iya. Paham makna nahwu? Ini baru secara bahasa. Wal makna al-awwalu. Wal makna. Al-makna sebagai apa? Al-makna. Isim di awal kalimat. Apa dibilang tadi? Mubtada. Berarti dia mansub, majrur, marfu. Marfu. Kan begitu. Tapi harokatnya tidak nampak. Karena dia siapa? Isim maksud. Yang penting antum tahu dulu dia maksud. Karena setelahnya. Al-awwalu sebagai apa? Al-awwalu. Lihat susunannya. Jangan sembarang ngomong. Al-makna ma'rifah kan? Al-awwalu ma'rifah. Ini. Kalau ma'rifah berarti siapa? Na'at. Berarti namanya na'at pasti ikut sebelumnya harokatnya. Paham? Jadi al-makna dibaca apa? Al-au walu. Kan antum bilang tadi al-makna mubtada marfu. Berarti setelahnya juga harus ikut marfu. Paham kan kaidah itu? Nah, laku itu. Tidak perlu untuk pikirkan. Ma'rifah na'at. Al-makna al-awwalu sebagai apa tadi? Na'at. Aksaruha sebagai apa? Susunan aksar itu nakira atau ma'rifah? Itu. Lihat dulu kata aksarnya sendiri. Jangan sambungkan dulu setelahnya. Aksar, nakira atau ma'rifah? Hah? Nakira. Nakira, ma'rifah nakira? Apa? Kan al-makna ma'rifah. Kan kalau ada mubtada yang ditarik siapa? Khobar. Al-makna kan ma'rifah. Sementara al-awwalu tidak bisa. Karena dia sudah menjadi na'at. Berarti aksar sebagai apa? Khobar. Kan dia yang nakira. Kan kita cari kalau dapat mubtada, ma'rifah, cari khobarnya yang nakira. Sudah paham gak itu? Itu dulu. Iya? Aksaruha wa adharuha. Kalau adharuha gampang. Karena ada waw. Berarti selanya A atau jelas enggak? Nah, makna yang pertama aksaruha adalah yang terbanyaknya. Karena antara mubtada khobar itu kata di tengahnya adalah. Kalau diterjemahkan antara na'at man'ut kata pengantarannya adalah yang. Lihat terjemahannya. Makna yang pertama itu berpengaruh. Setelah tahu kedudukannya terjemahannya pasti bagus. Makna yang pertama adalah. Karena sebelum terjemahkan khobar pakai adalah. Adalah yang terbanyaknya. Paham gak ini? Wa dan adharuha dan yang nampaknya. Paham gak ini? Jadi dia punya 3 makna. Tapi makna yang pertama itu yang paling banyak dipakai. Makna yang pertama itu yang banyak dipakai. Jelas ya? Wastilahan. Ini masuk tiba-tiba belum kita dapatkan. Bahkan nanti kita tidak dapatkan di Tufa. Paham ya? Nanti kita akan dapat di Mutamima insya Allah. Akan dikasih tahu nanti saatnya. Pelan-pelan kan? Yang penting hafal dulu bentuknya. Wastilahan. Secara istilah ilmun. Satu koedah lagi. Ya. Satu lagi. Tidak perlu ditulis ini. Kalau antum dapat titik dua. Toh. Dapat titik dua. Itu titik dua itu nilainya mubtada yang dihilangkan. Huwa. Hiya. Itu titik dua. Nilainya itu sama dengan apa? Mubtada. Titik dua itu sama dengan apa? Ini kan. Istilahan. Seharusnya kan. Huwa ilmun. Huwa ilmun. Ini ilmun apa? Kalau ada kata nakira sebagai apa? Khobar. Tapi kadang mereka hilangkan ini huwa. Yang dia sebenarnya siapa ini? Mubtada. Dia ganti dengan apa? titik dua supaya singkat. Paham? Artinya sekarang setiap antum dapat titik dua, setelahnya itu adalah khobar dari mubtada yang dihilangkan. Ciri-ciri dia ada adalah apa? Titik dua. Paham gak itu? Paham atau belum? Makanya setelah titik dua langsung dibaca. Ilmun, kalau antum ditanya, itu inti dulu ya. Pertama ya, nanti bisa juga yang lain irobnya. Cuman untuk pemula kita kasih satu jurus, dua jurus. Dok, iya, lihat. Wastilahan ilmun. Kok dibaca ilmun? Apa jawabannya antum? Langsung bilang sebagai apa? Khobar. Ingat itu. Setelah titik dua marfu. Sebagai apa? Khobar. Jelas? Jelas? Ini baik-baik. Ini saudara tidak ada di nahwu. Cuman ada di praktek. Paham gak ini? Supaya cepat pintar orang baca kitab. Iya enggak? Iya. Kita malas. Dulu kita lama sekali pintar. Iya kan? Saya enggak mau balas dendam. Saya mau antum cepat pintarnya. Paham kan? Iya, supaya cepat pergi dari sini. Iya. Tidak juga, alhamdulillah. Iya. Wastilahan ilmun. Kenapa dia baca ilmun? Khobar. Jangan ragu. Langsung bilang saja. Khobar. Iya kan? Itu kalau antum ditanya. Kalau antum baca langsung domma kan? Langsung marfu. Sebagai apa kok? Khobar. Mau ma'rifah nakirah terserah. Yang penting setelah titik dua. Saya tidak mau peduli. Paham gak? Titik dua. Karena titik dua itu nilainya mubtada. Huwa, hiya. Kalau dua, huma. Paham gak? Tergantung nanti. Bi usulin. Kok dikasro? Kok dikasro? Ada bi. Bi usulin. Perhatikan baik-baik. Mustambato. Antum baca apa itu? Mustambato. Hah? Tin. Kenapa? Susunannya. Susunannya kemana ini? Hah? Nakiro kan? Bi usul nakiro. Mustambato nakiro. Berarti dia sebagai apa? Nah, pasti. Pasti. Paham gak? Berarti harokatnya namanya nahat ikut sebelumnya. Bi usulin mustambato tin min kalami. Kok kalami? Min. Iya kan? Paling gampang. Min kalami. Ada huruf jar. Al aro bi babu. Hah? Kenapa bisa? Mudhofun ilai. Kenapa bisa seperti itu? Karena susunannya apa? Nakiro. Paham berarti? Dah. Nakiro ma'rifah pasti kedua dalam mudhofun. Mau di apapun kita. Pokoknya karena pasti susunannya seperti itu. Jelas enggak? Min kalamil arabi. Yurofu biha yurofu. Ma'lum atau majhul? Ma'lum atau majhul? Majhul. Dapat fi'il ma'lum kan cari fa'. Kalau dapat fi'il majhul, yang dicari siapa? Na'ib. Ini kan gampang. Dapat fi'il ma'lum cari fa'il. Iya kan? Dapat fi'il majhul cari na'ibul fa'il. Sampai dapat. Iya enggak? Yurofu majhul. Cari na'ibul fa'il. Biha. Bisa ini na'ibul fa'il? Iya. Enggak ada huruf jar. Iya enggak? Na'ibul fa'il isim. Yurofu biha ahwalu. Sebagai apa? Sebagai apa? Na'ibul fa'il. Paham enggak ini? Paham enggak? Ahwalu nakiro atau ma'rifah? Nakiro kan? Iya enggak? Nakiro? Awakiri al-kalimi. Awakiri apa? Nakiro atau ma'rifah? Awakiri kan ma'rifah saudara. Kok ma'rifah? Karena disandarkan kepada al-kalimi. Kan kata kalau disandarkan kepada ma'rifah jadi apa? Ma'rifah. Paham enggak? Paham atau belum? Iya, tapi dia tidak beral lagi karena dia kan sandarkan. Namanya mudom tidak boleh beral. Kalau al-kalimi, mudopun ilai juga terakhir. Kan boleh toh? Selama kata tidak menjadi mudop, tidak menjadi mudopun ilai, ya, dan menjadi mudop tidak boleh beral. Makanya sebenarnya kata di awal kiri mudopun ilai. Paham? Apa kiri adalah mudhof pun? Ilai. Tapi karena dia mudhof lagi, tidak dipasangkan al. Tidak dibilang al-awakhir. Karena dia mudhof lagi ke mana? Ke al-kalimi. Paham? Yang mudhof nilai yang ujung, yang baru boleh pakai apa? Al. Paham ini? Kalau antum belum bisa paham yang ini, tidak apa-apa. Karena praktekan dulu yang satu-satu. Paham gak ini insya Allah? Jadi, awalu awakhiri, karena mudhof nilai. Tidak pakai al, karena dia mudhof lagi ke al-kalimi. Paham gak? Kan mudhof. Seharusnya kan pakai al sini. Karena mudhof nilai. Tapi karena dia sebagai mudhof lagi, hilang lagi alnya. Paham gak? Paham? Hah? Belum? Alhamdulillah. Dah? Tidak apa-apa, tidak paham. Antum dah mau pikir sih. Tidak apa-apa, Ahmad. Ini kan hanya sekadar baca, Ahmad. Yang penting antum paham pelajarannya. Dah? Kalau baca itu kan bisa paham, bisa tidak. Dah? Karena antum memang baru. Iya kan? Baru hari ini praktek. Kan begitu? Tidak apa-apa, nanti paham juga, Ahmad. Iya, tidak usah diperas otaknya. Yurabu biha ahwalu awakhiril kalimi i'roban wa binaan. Kalau i'roban dan binaan jangan dulu kasih tahu. Nah, kalau binaan gampang. Kalau i'robannya ini yang sulit. Sebagai apa? Belum. Ya, i'roban wa binaan. Kok binaan? Ya, kan kalau ada waw atau pasti ikut sebelumnya. Paham kalau ingin ya, Ahmad? Tidak paham? Hah? Paham, alhamdulillah. Iya, sekarang terjemahan secara istilah dia adalah ilmu. Makanya saya bilang dia adalah karena yang dihilangkan itu. Nah, dia adalah ilmu karena yang hilang harus didatangkan ketika diterjemahkan. Iya kan? Dia adalah ilmu. Diusul dengan pokok-pokok. Antum pengertian ini sudah pernah lewat enggak? Nah, ternyata ilmu nahwu sebelumnya. Dia adalah ilmu dengan usul-usul, pokok-pokok, mustambato yang diambil, dipetik, min dari kalamil Arab, ucapannya orang Arab. Yurabu biha dikenal dengannya ahwal, keadaan, awakhiri, akhir-akhir, al-kalimi, sebuah kata. Iroban wabinaan. Apakah secara irob? Nah, terkadang ada kata dalam bahasa Arab itu ada yang mu'rab wabinaan atau dia dibinaannya. Tetapnya jelas pengertian ilmu nahwu. Dia adalah ilmu yang mempelajari apa? Kaidah usul pokok dari yang diambil dari ucapannya siapa? Orang Arab yang dikenal nanti dengan pokok kaidah itu keadaan akhir kata apakah dia mu'rab atau dia mabani. Jelas ini ilmu nahwu. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Santai ya. Memang awal-awal sedikit-sedikit. Paham ya? Jangan antum bilang, kapan selesai kalau sepotong begini, Ji? Sabar. Ini proses belajar. Nah, kalau mau selesai jangan belajar. Ya enggak? Langsung menjadi pengajar. Karena kalau pengajar langsung buka di sini, langsung buka di sini urusanku. Iya toh? Saya mau baca di awal atau mau baca langsung di ujung? Urusannya pengajar, ya enggak? Tapi karena kalau lagi belajar harus ikut aturan. Nah, sedikit-sedikit. Yang penting kan apa? Nah, antum tahu saja ini ma'rifah nakiroh itu lebih berharga daripada harta sebuton sana. Iya enggak? Iya enggak? Alhamdulillah. Pak Mubar, mau dikasih antum harta satu muna sana lebih berharga daripada tahu ma'rifah nakiroh. Iya enggak? Selesai. Itu kaidah-kaidah begini antum tulis di sampul buku di awal. Dulu saya dikasih tahu sama guru begitu. Kalau begini, oh saya tulis di awal begini. Supaya Pak, itu yang sering dilihat. Kan itu namanya, itu yang membuat cepat itu. Paham kan? Jangan dilihat-lihat saja di papan. Nah, tulis. Itu juga bermanfaat nanti. Kalau antum mengajar. Kan begitu? Supaya muridnya cepat pintarnya. Jangan senang kalau muridnya bodoh-bodoh sedikit. Paham insya Allah kan? Ya, tulis supaya diingat. Alhamdulillah.